Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya benar. Wa ma arsalna bi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Ayat menika nerangake bersifat umum. Saben-saben nabi sing diutus tengene daerah pada uga daerah tingkat kabupaten, provinsi, tingkat-tingkat pulau, negara, lan liyane. Masyarakat nalika ditekani para rasul niku sing paling gelul, paling jablek, paling kemaki, bong sing pangkat-pangkat, sing suke-suke. Bahasane nawane Quran mutrahuha. Kaya Kanjeng Nabi diutus nang kene kawitan daerah Mekah. Mulai iku sing nantang-nantang ya wong Mekah sing gedhe-gedhe. Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Sing gedhe-gedhe. Wonge sembodo-sembodo. Jadi upamane ngengkei itu pantes. Aku Jahal, Aku Lahab, wong itu gagah-gagah lan cukup-cukup. Kau zaman Nabi Musa, Fir'aun, Qarun, Haman. Qarun ku suka lak lumrah. Mengkono saat terusai saben-saben ana utusan tekone ngene desa, negara, pulau lan liyane sing nantang-nantang ku mesti wong sing berpengaruh, pemimpin-pemimpin utawa sing suka-suka. Ayate wa ma arsalna lan orang utus insun Allah di koryaten en dalam desa. Koryaten saka dimanani desa, saka dimanani negara, saka dimanani pulau. Ya. Negara iku kaya pamane Indonesia. Negara Indonesia terdiri dari beberapa pulau. Ya. Provinsi newae ana 33 provinsi. Sak provinsi kabupatene kadang-kadang ana 34 kae Jawa Tengah. Engko sak kabupaten Kudus ana 9 kecamatan. Sak kecamatan kadang-kadang puluhan desa. Sak desa kadang-kadang 7 kampung. Kaya desa Kajek Sanggen kula 7 kampung. Iku istilahe nang Quran fi qaryatin. Qaryatin mulai kampung, desa, kecamatan, gak terusik. Wamalan ora wama arsalnalan orang utus ingsun Allah di kariyatin yang dalam siji desa kenapa namanya siji negara iki pulau satarusik min nazirin yang bongsing merenetake nazir yang dimaksud utusan agar anak utusan tekoning negara desa illa kola musrahuha kecapa ngucap ngunen-nguneni siapa musrahuha wang mulia-mulia ni karya suke-suke karya lenguneni inna satemene kita bima kawan barang ursultum kanti otos sirakabe bikin maka firun iku mukuri sama kita aku rak percaya sebab kawa iku sing muni iku wong gede-gede wong sing berpengaruh cara rake Quran mutsraf wong sing berpengaruh wong sing gede pangkate wong sing sugih donyane niku mutra. Kejaba tak percaya wakalu dongo ucap sapa mutra buha nahnu utawi kita aksaru kuluwe akeh kita amwalan gandane wa awladan lan anak-anake aku ini ngukurinya ini siramu Muhammad aku itu orang suge bandane orang kurang-kurang anaknya akeh wa manah nubi mu'azzabin dan orang-orang kita aku diseksa nyatanya orang diseksa lingunannya nyelekitnya padahal aku karo kira percaya nunggu aku diseksa kerja Allah mesti duitku entah nyatanya duitku tambah akeh anakku pirang-pirang liyaku orang diseksa orang ngerti naik kanjeng Nabi ku rahmatan lil alamin padahal kanjeng Nabi ku diparingi dungo cesplem kok upamane donga iku diwaca wong sak Mekah ambek kabeh iso tapi kanjeng Nabi ora kersa iku monggo warga majelis malam kemis ngono iki aku wis simpan apa dongane temenan wis panas saiki ae bentus-bentus lah kanjeng Nabi ku beriman dunga jesplung dimpaknana dunya iku beriman dunya iki ribu itu kaya ngapa nek dibanding karo benjing teng akhirat pun boten apa-apa nih raya dianggap enteng kanjeng Nabi ora kersa bales padahal lingkungan-lingkungan itu di muka umum orang ada di kampungan wajah nalun-nalun Muhammad itu loh yang jenisnya Muhammad yang ngaku-ngaku jadi Nabi bukan jadi orang Mekah kan kok wajah itu loh umum nalun-nalun kanji Nabi jarani edan jarani gendeng jarani suhu macam-macam boten bales kok kurang ada tak bales dengan tak sebut padahal dungane itu kanggo apa Isa Nabi Isa ngedun ke lampatan ke langit. Kau me Nabi Isa nyuwun karo Nabi Isa. Isa naik ke panjang utusan. Coba duno lampatan ke langit. Ya jangan langsung ke langit. Menurut dituruti dengan anzil alaina ma'idatan minas sama. Medun. Nabi Isa penjari, mah aku ora gelem. Bahaya. Aku ora sing njaluk pangan-pangan ngono. Ah iku kelirune mesti siji ta. Nyuwun lampatan hijangan kolane kepengin ngicipi rasane. Barang krasa enak brekat. Niku wis dianggap khianat. Mune-mune ngicipi sapulo-sapulo ketemu brekat terus disabda jadi ketek ono sing jadi celeng iku umat-umat kuno ndak umat Muhammad mboten andan umat Muhammad jadi celeng mboten andan umat Muhammad jadi ketek mboten andan sebabe napa niki sing perlu sampean pelajari sebabe Kanjeng Nabi ora kersa ndungake elek ora kersa ndungakno elek-elek kok kersa ngono dadi jalan kabeh dadi ketek kabeh kaya jaman Bani Israil niku kuno kirodatan khosiin jadi ketak we mana itu jadi ketak isurit upamane sing nakal sing wedok sing lanang ora sing jadi ketak sing wedok mangan karo sing lanang bareng sing kejalane walanya untungnya kita umat Muhammad ini untung banget orang ditumpes nak dunia orang ini musibah niku Dewi Male ini musibah niku wong Islam ya kena wong kafir ya ono musibah tapi agar ono musibah becinas nak urtan wa ma'asobakum min musibatin wa bima kasabat aidikum surat Taubah 10 siapa wae anggar terkena musibah mesti sangka perbuatane wong mau wa ma'asobakum min musibatin wa bima kasabat aidikum cuma kita kadang-kadang kurang leh mawas diri leh nyelidiki Allah itu kurang tapi pasti wama asobakum min musibatin wabima kasabat haidikum sebab polahmu itu musibah tapi mboten tumpesan mboten musibah lah aturane nek ana musibah kita kudu cepet-cepet banting setir menyatakan kezalimane awake. Sampeyan pun rumangsa utawa durung pasti. Terus dipelajari kekeliruanku apa mau. Carane ngajokake permohonan tobat. Sing paling pas maca tasbih Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin ngata-ngata keniku engkau nak iskrim ngata-ngata keniku Gusti Allah janji wa kadzalika nunjil mu'minin aku bakal nyelametake wong Islam sing padha maca tasbih Nabi Yunus wa kadzalika nunjil mu'minin surat Al-Anbiya juz 17 surat Al-Anbiya Efesius 17 ayatnya ini sampean teliteni kanggo biji awak dhewe-dhewe kanggo biji lah wong-wong kafir dombanggaake sugih ra mekakat rosane ra mekakat anake pirang-pirang kok ora disiksa sing diuneni ngono Kanjeng Nabi kok ora disiksa ora reti nek Kanjeng Nabi ora gelem jaluk-jaluk ora gelem dongake terus carane Kanjeng Nabi ngelipur karo wong kafir-kafir woi jauh sira Muhammad inna rabbi satemene pengiranku yapsutur rizqo iku jembarake sapa pengiran arizqo ing rizki lima iya sya'u kanggo wong-wong sing ngersakake Allah iman wayak diri lan nyempetake nyempetake sapa Allah tegese rizkine dikurangi walakinna aksaron nasila ya'lamun tetapi ne agak-agak para manusia dorak ngerti Gusti Allah pancen kersane ana sing diparingi sugih jembar ana sing diparingi sempit rubat pancen diatur dikersake carane mboten pilih-pilih niki sampeyan pelajari carane mboten pilih-pilih orang dong sing Islam suke kafir pekir boten Islam suke ana kafir pekir ya ana kafir suke ya ana suki ra umum ana semeding ya ana carane ngono iki tak contohi sing suke lawan suke wong Islam sak dunya sing paling suke Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman sugih-sugih wong Islam sak donya wong kafir sugih-sugih wong kafir sak donya karun diterangake dening Quran saka gudang mas gudang mas gudang seloka sogoe dipikul wong sepuro rakwat mikul iku sogoe sama gak percaya kira-kira masih kalau itu pirang kilo dan pirang kental ayo bedain gak iso niki kalau tentang Quran akeh wong gak percaya main nama fatihahu latano bil usbati ulil kuwah sogoe gudang masih korun dipikul wong sepuluh rakuat mikul itu sogoe aduh masih kira-kira piro ya itu tinggu masjid sa Indonesia cukup gaya masjid usuke korun jadi carane wong kafir sing suke yono wong Islam sing suke yono paling suke yono wong kafir paling suke yono mulane nek masalah dunya rizki Nabi Ibrahim iku nate berdoa karepe ape karepe Nabi Ibrahim ayate wa qala ibrahim rabbi al hadza baladan amina nalika masuk kota Mekah Nabi Ibrahim ngaterke Gus Hajar lan Nabi Ismail teng Mekah berketukaran. Bojo tua kalau bojo enam tukaran. Bojo ini nabi ku. Apa mana seorang nabi lo ngono jalan ya. Jadi bangane anak sing di bojo loro tukaran. Yes ngono iku. Disane ra tukaran. Siji ae. Nek siji sing tukaran ayo lucu ra. Ya. Iya. Bu Sarah itu bojo sing pertama. Bu Hajar bojo kedua. Masalah Bu Sarah sing pertama, Bu Hajar sing kedua. Lek hamil kok dikek sing Bu Hajar ngamuk ku. Apa sebabe? Kek ku ora hamil-hamil lha ngono ku dikane. Ya masyaallah. Pak urusan iki hamil sing iki ora. Nganti kejadian baiklah Hajar tutup pindah ke kene nah orang konfrontasi waduh tukaran paling orang onder jile anggota diwah dirubah ben elek mana lo. Jadi berubahnya kan karena anu ngawai. Ya. Dijikono gunting anu karena coblosan. Nabi Ibrahim entuk wahyu saking Gusti Allah. Ibrahim bojomu Hajar coblos godhog kupinge. Gada kupingnya kan nyoblos bolong. Dipasang kuper. Dipasang kuper. Tambah kakak cantik. Busara ngamuk nek. Nek antara ngemling ngewai ngono geku ngewai wang. Jadi mulai ngewai wajah suwengan iku bojone Nabi Ibrahim. Dengan di saiki tambah pada cantik hamil saya gede terus sarah ngamuk wis pokoke Hajar tutup pindah ke negara kene ora kok omah kene dak ke negara kene Nabi Ibrahim dijawi Gusti Allah wis pindah-pindah ning Mekah. Tapi dari Mekah itu lais nari kena Mekah Nabi Ibrahim doa orang panjang Nabi dan doa yang sing kepena-kepena Rabbi ja'al hadha baladan amina ya Allah Gusti muki-muki negari Mekah dados negari sing aman sentosa. Doa ini disetujui jadi Allah didukung. Oke. Barang ditambah warzuq lahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah Gusti, penduduk Mekah sing Islam-Islam tak mawon sing sampean paringi rezeki. Sengene. Nabi Ibrahim disengeni Gusti Allah. Ibrahim dalam isi yang kau wana wali wang Islam kau pasang wang kafir kafai kalau wang kafir apa umat dihuhu kali lah wang kafir kafai sebinan sini diurus karena Nabi orang sini itu sebinan dan selama sore orang-orang wang kafir sini jauh. Mbak agak bisa ngeca dan yang mati tak usik-usik lah anak-anak rokok itu masalah rizki ya. Jadi ini masalah rizki dianggap sepele dalam sepele pasal kita rizki itu diutamakan nanti dokorok-korok kan gulai rizki yang cepat menerang. Iku dianggap sepele. Ya. Nah. Malah sampean pelajari. Jadi wong sing diparingi rezeki jembar yo ana. Sing diparingi rezeki cepet yo ana. Wayahtir ku cepet. Yap sedo jembar. Sing diparingi jembar wong Islam yo ana. Sing wong kafir yo ana. Wis kafir di sempit telan wae saiki ku. Jauman angkoh ni. Jadi terus kanggone kita majlis taklim macam kemis dengan mempelajari situasi piye niki. Niki perlu sampean nek nuju mlampah-mlampah ngerti gedung-gedung sing bertingkat endah-endah. Kendaraan mobil macam-macam, terus kenduweane wong macam-macam. Wong Islam diwulang Kanjeng Nabi kon maca Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah Gusti, boten wonten kesang sing orisinil kejawi kesang besok na akhirat. Jadi orek sing tenanan nikmat ni wonten besok na dunya iki mataul gurur. Nah dunia ini namun kesenangan tapi nipu. Walaupun sering nerangkan ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Orang-orang orang nah dunia kejabat orang tapi nipu. Nipu. Ya. Saat ini toko kain. Bagaimana orang-orang toko kain Cina-Cina, toko ini kan pirang-pirang. Kainnya pirang-pirang, tumpuk-tumpuk. Iku sementara orang berpikir, wah, orang kok suka ngono kainnya pirang-pirang. Tak tanggapi. Kain pirang-pirang, tumpuk-tumpuk, itu kanggo pamer. Kanggo ngelayani wong sing butuh-butuh. Nah, sementara berpikir, oh, itu sing ditoko wong, kelabine kan pirang-pirang. Mboten. Malah sing jaga toko kaosan blong. Kaosan blong. Malah ana wong sing sithik-sithik melu-melu mlebu. Wong gawa tin meng seket mlebu toko. Nang toko kepada cenggit toko. Niko kok saya niko beli ni sing iki. Cirakane menek. Ijo nggih. Kok pusing ya wong ora ngerti iki ta. Kok pusing gak tahe kata saya kan pusing. Terus ngirim batu nek. Sini kalau moga nek. Wadone, wah kurang pas ini. Moga wadon barang wis moga wadon ping pitu. Ha niki lho lha saya tiba pinten setengah meter. Lha sama nek kepengin belajar Quran sing temenan. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Silakan mobilnya pirang-pirang. Terkait pirang-pirang. Silakan aku tak tahu numpak truk. Saya numpak truk sopir. Malah gaya ini muat sing wedok-wedok. Wah, kaitan ini. Mata ulur. Jadi terkira kayak supir. Itu kayak silakan. Dirakan kayak jalanan lu yang akon-akon tak yang bener kayak supir nyatanya saya ngomong supir terus kadang-kadang juga nas supirnya itu anu tadi anu tering sarapan kok ayo sarapan dikit kan lalu numpak trek jajan soto dikit dikit caranya tadi trek itu kaya sopir berarti kaya cerakan bocan cerakan gak tau numpak kan numpak mah salah numpak kan ngenyek mana itu jadi trek kaya siapa ayo ke supir nah ya ini kesannya jadi kan nafsu ini aja nanti memuncak seragam karo gater boleh makan di kendi ayo majlis malam kemis seragam karo gater boleh makan di kendi dikit batu soalnya jerakan tahu mangan dahar kasinan batu reju umpah-umpah ini udah masak ini wah sini kayak gini dia mau gak cacat tau gak ngomong itu sasanya itu dicacat enggak malah malah dikon coba bahasanya dicacat lu saya itu barang saya soto cacat, nyacatnya satu uang saat ini mantan apa buatan? Seragam karo pembantu bater lejah tiga ini tiga pembantu anggar wijiknya seragam lah tahu jadi seragam nah ini ini dunia soalnya apa? Jelas nang Quran. Wa ma hayatud dunya illa mataul ghurur. Jelas nang Quran. Awes. Saiki masalah rumah tangga tingkat-tingkat nanti ono sing tingkat 7. Kaji Nabi mulang sampean Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah kaji mboten-mboten urip sing orisinal kejawi urip besok no akhirat gedung nanti tingkat pitu ora-ora jerakan turu mulai kenceng dhuwur gemblundung mengisar ana barang nek wis ana iki anu kula ngajar nafsu ngajar nafsu orang-orang dung kanggo apa gedung semuanya ku jawabnya ku delok-delokan wang liwat delok bayar orang wang liwat delok bayar badan sing di rumah sing di gedung bayar badan bayar dicet wang liwat orang halo, jadi kok kurang saya kenapa? Oh, jadi kok abang jadi yang hijau diganti hijau liwatnya terus apa? Ah, hijau ini ketuan karena laling mata lelah urun ini sama belajar ini, Masya Allah ya kanggo ngajar nafsu rejane ini gak iso soale nafsu ku kaya alane bocah cilik namane kurda karangane kita Imam Ahmad Al-Busairi wan nafsu katibli intu milhu syabba ala khubir rogai wa intautim huyan fatimi nafsu ku arahane bocah cilik. Bocah cilik ku nambah jarno ngemik terus. Nganti jadi nganten ya tetep ngemik. Wahin tak tunggu yang Fatimi ini bersabe ya gelem bisa. Bisusah lo. Dana nganti jadi nganten ya ngemik. Jeleng-jeleng lagi wa ma hayatud dunya illa mataul ghurur. Lah wis nek urip besok nang akhirat wong Islam mesti swarga aja insyaallah. Wong Islam mesti swarga, wong kafir mesti neraka. Aja nganti lucu nek ngomong wong Islam insyaallah swarga lalar itu. Ya, wong Islam mesti swarga, wong kafir mesti neraka. Aja ana takonan swarga langsung apa ngicipi neraka dikit. Ah, tahu salah tahu ora. Oh, iku engko dikit. Tahu salah, salah ya akeh positif. Salah sithik ya neraka sithik lho. Ngono. Tapi pasti swarga. Bejing dan swarga niku jarang boten usah ngriwet. Ora usah adang, ora usah masak. Sekali terus jadi, sekali jadi kejarannya. Ya. Gak bosan, jarang swarga. Upamane soto, sampean cendak sing sepisan enak. Gue nyendak sing kedua, luwe enak dinimbang sing sepisan. Sing kentel, luwe enak sing dinimbang kambing pitu terus. Jadi ngimel. Kepelan. Tapi besok. Mulanya kan lucu jelak TV kena belajar-belajar kena. Alah, siapa besok nak suaka mana lah. Ya, nafsunya diperangi dewe-dewe. Nah, jadi perangi untuk memuncak terus niku. Iki sakit ya. Lah ngasih kagone apa wong urip nang donya wis kesuwen kowe. Era carane wis kesuwen. Kare nata uripe besok nang swarga. Ora kepenak era makakat ya. Ya. Terus mengenai anak-anak mau kita kejebokan akeh duwite akeh anake liora disiksa wong kabeh meninggal diuneni Kanjeng Nabi mulai kul inna rabbi. Terus mengenai anak lan bondo wa ma amwalukum lan ora napa pira-pira bondo ira kabeh wala auladukum lan orang apa pira-pira anak ira kabeh billati iku kang billati itu karibukum kelawan perkara kang markake nyeja aga berarti insira kabeh indana ana ngarsani insun Allah bondo anak ora iso mendekatkan diri dengan Allah Zulfa alaih barakatan. Jadi munen-muneni anak-anak wong kafir, banda-bandane wong kafir iku ora mendekatkan kejaba illa man amana. Kejaba wong kang iman sapa wong wa amila sholihah lan ngamal sapa wong lawan amal saleh. Sing iso mendekatkan diri kepada Allah iku nomor siji kapitale iman. Nek wis iman ngamal saleh. Lah iku iso mendekatkan diri dengan Allah sing bakal diundhuh besok nang akhirat iki. Iki diterangno. Mulane keimanan kita itu dijogo sing tenanan setengah waktu kanggo ngamal soleh. Paulai kama kautai wang man amana wa amila sholihah lahum iku ketuwe amana wa amala sholihah jaza uddi'fi utawi piwalas kang tikel matikel misal tikel matikel bima amilu sebab perbuatane ngamale man amana. kejaba iku wahum utawi man amana fil hurufati ing dalam pira-pira kamar-kamar swarga, gedung-gedung swarga. Aminun, padha aman. Besok nang swarga aman. Mulane ganjaran-ganjaran swarga ora diparingake wong Islam nang donya. Sebab apa? Nek ganjaran ngamal saleh wong Islam ki upamane di wehna langsung kiraku wong-wong dhewe stres. Coba ya maca la haula wala quwata illa billah sepisan entuk gedung omah sangka masalahku iku nek sampean le maca la haula ping 100 sedina gedunge sampean sampean joko endi gedung sangka masalahku 101 sampean cekek endi dijagakno wong ta ora iku nambah jagakno wong. Ya ya nek sing jaga iku ape. Nek sing jaga gawa palu. Bingung. Isa stres kabeh. Lah nek nang ngene akhirat, wa hum fil ghurufati amin. Aman. Nang ngene iki swarga mboten ana koruptor, ora ana maling, ora ana copet. Coba besok ngono. Tapi dipertahankan. Nek ngerti wong sing sajane gaman tertarik. Atine juga nang. Alah, besok nang swarga pirang-pirang. Ngono carane. Ya. Atine dhewe diunene dhewe ngono lho. Atus kebalikane. Walladina yas'auna utawi wong akeh kang padha rumaku sapa kok bi ayatina walladina utawi wong akeh yas'auna kang padha usaha sapa walladina bi ayatina dalam jawa-jawa ingsun mu'ajizina hale padha ngambesake wong sing do pencilaan-pencilaan jawa-jawa Quran dianggap kaya barang kahanah kulaika iku cahaya wong-wong sing berusaha ngaco jawa-jawa Quran bil azabi dalam seksane Allah mukhtaruna bakal podo ditegakake sapa wong-wong mau sing berusaha ngapusi berusaha nindakake keharaman besok bakal ditegakake nawane siksane dikiriki kul inna rabbi yabsutur rizqa watase sampean catet nek kula lali dadi ana sing ngelingke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyuwunan Fatihah.